Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, topik bahasan kita dalam kesempatan siang dan sore hari ini akan bahas tentang masalah adab dalam ilmi, adab berkenaan dengan masalah menuntut ilmu. Ya, tentu segala sesuatu itu ada adabnya, ada etikanya, ada aturan mainnya, dan ada dalam masalah menuntut ilmu, maka demikian juga dalam masalah menuntut ilmu ada adab dan ada etika, ada aturan main. Yang siapa saja yang menginginkan sesuatu dan dia memenuhi aturan mainnya, memenuhi dan memperhatikan aturan-aturannya, etikanya, maka dia akan berhasil. Dan siapa yang mau mendapatkan sesuatu namun dia tidak memperdulikan aturan main, kemudian etika, normanya, maka dia akan gagal. Maka demikian juga menuntut ilmu, ada normanya, ada etikanya, ada aturan mainnya. Jadi jika ini diperhatikan oleh orang yang menuntut ilmu, dia akan sukses dalam menuntut ilmu. Namun jika hal ini tidak dipenuhi, tidak diperhatikan dan tidak dilaksanakan, maka tidak aneh kalau tinggal dalam menuntut ilmu, dia akan termasuk orang-orang yang berguguran di jalan ilmu dan bisa menapaki jalan ilmu dengan baik dan benar, akan termasuk orang-orang yang gugur di jalan ilmu. Jadi pentingnya kita mempelajari adab dan etika, mempelajari norma. Kita akan jadi orang yang sukses bermasyarakat, bertetangga, tentu ada norma-normanya. Dan jika kita norma itu diperhatikan, kita akan jadi orang yang sukses dalam bermasyarakat dan bertetangga. Namun jika kita tidak memperhatikannya, maka kita akan jadi orang yang gagal dalam bermasyarakat dan bertetangga. Dan tentu ada berkenaan dengan masalah menuntut ilmu, salah banyak. Banyak aspek yang harus diperhatikan, ada adab berkenaan dengan diri si penuntut ilmu, ada adabnya ketika dia di majelis ilmu, adabnya terhadap buku, adabnya terhadap kawan sesama penuntut ilmu, ada adabnya bersama guru, banyak sekali. Oleh karena itu, maka kita jumpai terdapat banyak buku khusus yang membahas tentang masalah ini. Karena banyak sisi yang harus dibahas, ada banyak sisi yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, maka perhatian kita di siang dan sore hari ini adalah sedikit dari demikian banyak yang sisi yang harus diperhatikan oleh orang yang memang sudah niat serius untuk belajar. Maka poin yang pertama adalah ada berkenaan dengan diri si penuntut ilmu itu sendiri. Maka ada berkaitan dengan masalah dirinya itu sendiri, satu hal yang patut untuk diperhatikan. Itu hal yang untuk disadari bahasanya ilmu itu ibadah. Menuntut ilmu adalah ibadah. Menuntut ilmu adalah satu hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Rasul-Nya. Menuntut ilmu dan mencari ilmu satu hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita untuk melakukannya. Jika demikian, karena Allah dan Rasul-Nya memerintahkannya dan memuji orang yang melakukannya, maka berarti ini adalah ibadah. Jadi, ini satu hal yang perlu untuk kita sadari. Ketika kita menuntut ilmu, maka kita sudah beribadah. Ketika kita menuntut ilmu, maka sebenarnya detik-detik yang kita lewati dalam kegiatan menuntut ilmu itu ada ganjarannya, itu ada pahalanya. Itu bukanlah satu hal yang sia-sia. Dan ketika orang itu berada dalam aktivitas menuntut ilmu, meskipun tidak paham, ada pahalanya. Meskipun tidak paham, ada pahalanya. Meskipun dia sudah mengatakan waktu untuk lima jam di pasar, sudah baik-baik, dan 100% perhatian sudah diberikan, dan nanti selesai, apa isinya? Tidak tahu ya. Ada nanti, tidak tahu misalnya. Itu ada kerjaannya. Ada pahalanya. Dan dia tetap sia-sia. Sia-sia ya, bersusah payah, panas-panas, sia-sia, tidak tidur siang dan sebagainya. Apa yang saya dapatkan? Saya tidak paham juga. Maka ini sia-sia, tidak ada gunanya. Jangan pernah demikian. Karena bagaimana menuntut ilmu adalah ibadah. Amal yang dekatkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seandainya dia tidak mendapatkan faedah ilmiah, sehingga seandainya dia tidak dapat faedah ilmiah, tidak ada yang dipahami, dia tetap dapat faedah, tetap dapat manfaat. Duduknya itu tetap dapat manfaat. Memperhatikan itu tetap ada nilainya, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menyadari bahasanya, ketika menuntut ilmu, ketika dia melakukan aktivitas menuntut ilmu, dia dalam kondisi beribadah, maka ini bisa jadi motivasi orang lebih semangat. Jadi motivasi untuk mengulang dan mengulang. Kemarin paham 20% disebut lagi dari awal dari mengulangi hingga nanti dapat tambah 20%, jadinya total 40%. Terus diulang lagi, tambah 20% lagi, dapat 60%. Terus diulang lagi, kan tetap semangat. Kenapa? Kan saya merasa beribadah. Dan merasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu dalil adalah menuntut ilmu satu hal yang diperintahkan. Jadinya satu hal yang mungkin telah maklum bagi kita sekalian. Di antara yang terdapat dalam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dikatakan oleh Ibnu Majah dalam satu hadis yang sahih, dikatakan kalau boleh itu fardhatun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Meskipun nanti ada rincian, ada ilmu yang wajib dan ada ilmu yang tidak wajib. Maka ini jelas menunjukkan, kemudian jelas menunjukkan bersedia ibadah. Bahkan sampai derajat kewajiban. Bisa sampai untuk jenis ilmu tertentu, itu bisa menjadi sampai derajatnya adalah satu hal yang fardu, satu hal yang wajib. Ya, namun ibadah tentu tidak akan bernilai. Tentu supaya ibadah itu bernilai ada syarat yang tertentu berlaku. Tentu ibadah itu akan memiliki nilai dan menghasilkan buahnya syarat dan ketentuan berlaku. Oleh karena itu adab yang kedua adalah menjaga niat, menata hati, ikhlas dalam menuntut ilmu. Jadi antara manfaat penting ikhlas adalah menuntut ilmu. Ikhlas dalam menuntut ilmu itu sebab bisa akses dalam menuntut ilmu. Sebab tidak panas-panas saya ya dalam menuntut ilmu. Orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, di antara ciri-cirinya dia tidak akan panas-panas saya ya. Orang yang panas-panas saya ya dalam menuntut ilmu itu kemungkinan besar kemungkinan besar. Jadi kita tidak memastikan, cuma kemungkinan besar ada problem dalam niat. Ada problem dalam niat. Kita tidak memastikan, namun kita katakan kemungkinan besar. Ini boleh jadi memang faktor yang lain. Namun faktor ini sangat dominan. Karena manfaat ikhlas adalah ajarnya amal. Seperti mana perkataan yang memalik rahimahullah ta'ala, maka lillahi baqiyah. Segala sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan karena Allah, maka dia akan ajar. Maka dia akan awet. Maka orang yang mengajarkan ilmu tidak akan tahu dalam mengajar, ya, di antara faktornya maka dia ikhlas dalam mengajarkan ilmu. Dan seorang itu akan ajar dalam menuntut ilmu manakala dia ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau ada problemnya, ada yang error dalam niatnya, maka ajar itu akan sulit. Ajar itu akan jadi satu hal yang sulit. Karena ternyata yang dia niatkan tidak tahu wujud. Maka dia akan mutung kata orang Jawa. Dia akan berhenti, dia akan kapok. Dia tidak akan menghentikan kegiatan dia menuntut ilmu. Ketika dia menuntut ilmu, niatnya, maksudnya itu supaya lamarannya diterima. Supaya lamarannya diterima. Karena mengulangkan di saat ini harus bisa bahasa Arab misalnya. Kocok semangat untuk ilmu untuk mewujudkan apa, mewujudkan niatnya. Ternyata niatnya tidak terwujud. Maka bisa kita pastikan bahwa ini akan berhenti belajar. Jangan berhenti belajar. Karena apa yang jadi harapannya tidak terwujud. Dan bagaimana ikhlas dalam menuntut ilmu? Ikhlas dalam menuntut ilmu pernah ditanya kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad pernah mengatakan al-ilmu la ya'tibuhu syai' liman sahat niyatuhu. Menuntut ilmu itu adalah satu amal atau menuntut ilmu atau kegiatan masalah ilmu boleh jadi belajar ilmu atau mengajarkan ilmu adalah amal yang layak dirusyik. Tidak ada amal apapun yang bisa menyainginya, menyaingi pahalanya. Pahala menuntut ilmu, pahala mengajarkan ilmu, kata Imam Ahmad adalah pahala amal yang tidak bisa tertandingi oleh amal-amal apapun. Namun dia katakan liman sahah niyatuhu, untuk siapa saja yang memiliki niat yang benar dalam menuntut ilmu. Kalau orang itu ikhlas dalam menuntut ilmu, maka ibadah, amal, salat untuk menuntut ilmu adalah amal yang tidak tertandingi nilainya, besaran pahalanya. Lalu ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, apa itu ikhlas dalam menuntut ilmu? Maka jawaban beliau rahimahullah ta'ala adalah anda berniat untuk menghilangkan kebodohan dari diri anda dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Maka itulah ikhlaslah menuntut ilmu. Maksud kita untuk menuntut ilmu, kenapa kita duduk di majelis ilmu, kenapa kita mendaftar di kegiatan intensif dalam menuntut ilmu, karena kita menyadari kalau diri kita itu bodoh, diri kita itu tidak tahu, dan kita ingin jadi orang yang tahu. Maka itu adalah orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan ciri bahasanya, maksud dia, ciri seorang itu menuntut ilmu karena menghilangkan kebodohan dari dirinya, setelah tahu dia akan beramal. Setelah tahu dia akan beramal, dia akan semangat untuk mengamalkannya. Karena dia menyadari, dia menyadari bahasanya, saya membutuhkan hal ini. Kemudian yang kedua, kata Imam Ahmad tadi, niatnya adalah untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Artinya apa? Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, berbagi dengan orang lain. Maka ilmu yang dia miliki tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dia ingin agar ilmu itu juga akan dia sebarluaskan kepada orang lain. Nah, karena dia ingin agar orang lain itu jadi tahu sebagaimana dia tahu. Namun ketika seorang penuntut ilmu itu menyadari bahasanya orang yang tidak tahu ini, teman yang tidak tahu tentang ini, yang tidak tahu, dia sadar bahasanya dulunya dia juga seperti itu. dulunya si orang yang tahu ini dulunya juga tidak tahu. Dulunya adalah orang yang tidak tahu, ini semua menjadi orang yang tahu. Dan dia bisa berubah kemudian menjadi orang yang tahu, banyak proses yang proses yang dia harus alami, yang harus dia lewati. Menjadi orang itu ingin membuatnya, menjadikan dia sebagai orang yang tahu, butuh berbagai macam pendekatan, rayuan dan sebagainya. Maka kalau dia menyadari bahasanya, seandainya bukan karena rahmat Allah, dia pun juga seperti mereka. Seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada beda antara saya dengan dia. Kayak itu juga kelakuannya. Atau bahkan juga dulu seperti itu. Atau bahkan dulu juga seperti itu. Cuma sekarang sudah kita tahu dari kita amalkan dan dia belum. Maka kita pun akan berupaya untuk menyebarkan ilmu ini dengan cara-cara yang bijak, dengan cara-cara yang baik. Maka di antara kiat supaya orang itu bisa bijak dalam berbagi ilmu, dalam bijak dalam berdakwah adalah menyadari bahasanya dulu dia adalah orang yang tidak tahu, sebagaimana dia tidak tahu. Dan dulu banyak dulu macam-macam orang datang mendekati dia dengan berbagai macamnya, namun dia tidak menerimanya sampai akhirnya dia tersentuh pada satu titik tertentu, dia tersentuh. Demikian juga seorang itu akan bijak dalam berbagi ilmu manakala dia sadari bahasanya sebelum mendapatkan hidayah, sebelum mendapatkan ilmu, sebelum jadi orang yang termasuk dalam barisan para penuntut ilmu, kelakuan dia sama dengan kelakuan dia. Jadi dia menyadari bahasanya terjadinya perbedaan antara saya dengan dia adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya bukan karena saat ini bukan karena Allah, saya dengan dia kelakuannya sama. Atau malah bukan berjadi lebih besar saya daripada dia. Maka akan melakukan pendekatan dengan baik. Dan maka kata dalam bahasa ini yang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah menghilangkan kebodohan untuk diri sendiri dan menghilangkan kebodohan untuk dari orang lain dan bukan untuk membodoh-bodohkan orang lain. Perhatikan hal tersebut. Jadi bahasa ini maksud dari kita belajar adalah menghilangkan kebodohan dari kita dan menghilangkan kebodohan dari orang lain dan bukan untuk membodoh-bodohkan orang. Maka mari kita patah hati, mari kita patah niat di awal program ini. Bagaimana kita niat menuntut ilmu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, semata-mata ingin menghilangkan kebodohan ketidaktahuan diri kita. Dan semata-mata ini punya peran, punya saham dalam memperbaiki keadaan umat. Punya sedikit saham dalam memperbaiki keadaan umat. Punya saham untuk melakukan perbaikan umat ini dengan berbagi ilmu dengan kepada orang-orang yang bisa kita dekati, bisa jadi tetangga, bisa jadi kawan, bisa jadi sahabat dan lainnya. Maka teruskan niat, bahasanya kita menjadi seorang menuntut ilmu itu bukan tujuannya ngaji itu ya untuk menghilangkan kebodohan. Ngaji itu rasa ngaji bukan untuk cari akhwat, cari istri, cari suami. Bukan pula tujuannya adalah untuk memantaskan diri supaya tidak dapat wanita yang juga baik. Kalimat yang tidak benar. Mari pantaskan diri supaya supaya dapat jodoh yang juga patah. Ini tidak benar. Yang memantaskan diri itu jodoh. Ini tidak benar. Bukan karena mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pendana ada penting dalam masalah menuntut ilmu. Di antara ada pun adalah masalah menuntut ilmu adalah tawadhu dan tidak sombong. Tawadhu dan tidak sombong. Maka penyakit dalam menuntut ilmu sedikit belajar itu seakan-akan sudah tahu segalanya. Maka sadarilah bahasanya ilmu itu cuma lautan yang tidak bertepi. Ketika orang itu kemudian di pinggir pantai dan merasa sangat itu ujung pantai. Setelah dia berada di tengah-tengah, malah dia tidak lihat ujung pantai mana dan ujung pantai mana. Tidak kelihatan semua. Dia tidak tahu ini sudah setengah atau baru seperempat atau baru seperbelakang perjalanan. Ya, maka penyakit yang menjangkiti banyak dari orang-orang yang berada di awal menuntut ilmu. Kalau sedikit ilmu, seakan-akan merasa sudah tahu ini. Maka ini satu hal yang patut kejadian yang dialami oleh banyak orang ini sejujurnya tidak terjadi pada diri kita. Dan saya percaya ilmu adalah lompat yang tak berhenti. Dan ilmu itu disebutkan bahasanya ilmu itu ada tiga tahap. Ada tiga jengkal. Ilmu itu ada tiga jengkal. Siapa yang berada di jengkal yang pertama, maka sering-seringnya telah sombong. Sering-seringnya dia sombong. Dan kalau tahu diri, seakan-akan datang semuanya. Kemudian jengkal yang kedua, tawadhu. Setelah banyak belajar, maka dia baru kemudian terbuka pikirannya. Oh ternyata ada ilmu ini, ada ilmu itu, ada saya baru sampai belajar di sini, belum sampai belajar di situ. Betapa luasnya ilmu. Betapa luasnya ilmu. Kalau seorang itu setelah berada di jengkal yang kedua baru menyadari ilmu itu demikian luas. Itu demikian luas. Ini jengkal waktu. Kemudian jengkal yang ketiga, siapa yang berada di jengkal yang ketiga, maka dia menyadari kalau dia tidak tahu apa-apa. Dia menyadari kalau dia tidak tahu apa-apa. Al-jahil, merasa bodoh. Merasa bodoh. Ternyata ketika dia terus belajar, betapa banyaknya ilmu baru yang dia dapat. Ini baru tahu. Kemudian ketika dia diskusi dan berbicara dengan orang yang lebih berilmu, ternyata orang ini tahu apa yang saya tidak tahu. Ketemu lagi orang lain, ternyata orang ini tahu apa yang saya tidak tahu. Ketemu orang yang ketika ternyata orang ini tahu yang saya satu hal yang saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa ternyata saya tidak tahu apa-apa. Sudah menjadi pegawai yang bertemu dengan orang yang dan bertanya tentang satu hal. Maka saya tidak tahu. Sudah ada orang yang bertanya dan dia ditanya tentang hal yang itu. Ternyata saya tidak tahu. Sudah bertemu dengan orang yang keempat yang bertanya, ternyata saya juga tidak tahu. Ternyata tidak tahu semua. Ketemu orang pertama ditanya tentang hal yang jelimet, masalah tafsir, saya tidak tahu. Ketemu orang yang kedua ditanya hal yang jelimet tentang masalah hadis dan rawiyah, sebetulnya saya juga tidak tahu. Ketemu orang yang ketiga ditanya masalah yang jelimet masalah masalah rawiyah, ternyata saya juga tidak tahu. Ketemu orang yang kelima ditanya masalah jelimet tentang masalah tahu dan perselisihan ulama tentang tahu, ternyata saya juga tidak tahu. Maka dia sebut ternyata saya tidak tahu apa-apa. Ternyata tidak tahu apa-apa. Maka itu umumnya keadaan orang dalam masalah menuntut ilmu. Ini kalimat yang tadi kita bahas itu adalah keadaan umumnya umat. Maka ya, di sisi yang lain kita jangan kaget kalau ada orang yang berburu belanja kok sok ini nggak kaget. Kok sok umumnya besar dan sebagainya. Kayaknya sok tahu segalanya itu nggak kaget. Oh ini ciri pemula dalam menuntut ilmu. Ciri pemula dalam menuntut ilmu. Maka ciri orang yang kemudian merasa sok tahu yang berada di cerita yang pertama tadi, mudah baginya untuk mengeluarkan kalimat-kalimat general, statement-statement general. Nah, karena itu maka ada berkenaan dengan tawaduk, ini mengharuskan kita untuk hati-hati dalam masalah menyampaikan kalimat-kalimat general. Karena ciri orang ya sombong dalam ilmu, mudah-mudah dalam mengeluarkan kalimat-kalimat sejarah. Mudah gampang yang mengatakan tidak ada hadisnya, padahal hadisnya ada. Dia saja yang tidak tahu. Mudah bagi mengatakan wah, tidak ada ulamanya, padahal ulamanya banyak ya, berpendapat ini. Mudah-mudah ini untuk mengatakan lakukan mengeluarkan statement yang general, terutama negasi yang general. Negasi yang general ini ciri orang yang sombong dalam sombong dengan ilmunya. Tentu bukan berarti tidak boleh kemudian seorang untuk mengeluarkan pernyataan general. Cuman yang patut diketahui, jangan berdesa-desa dan jangan bermudah-mudah. Nanti bermudah-mudah yang bermasalah adalah bermudah-mudah dalam negasi general. Jadi ciri sombong dalam diri, dan itu bukan ada penuntut ilmu. Bukan ada penuntut ilmu. Ada penuntut ilmu dan orang yang tawadhu dalam ilmu. Karena dia adalah orang yang tawadhu dalam ilmu, maka dia adalah orang yang hati-hati untuk mengeluarkan statement general. Hati-hati terlebih lagi general dalam bentuk negasi. Tidak ada dalilnya, tidak ada hadisnya, tidak ada ulamanya dan seterusnya. Hati-hati dengan kalimat-kalimat tersebut. Karena itu orang yang tawadhu dengan ilmu, tawadhu dalam ilmu, maka dia adalah orang yang hati-hati dalam perkataannya. Dalam perhatian di dalam pertanyaan mata dia akan mengatakan sebatas yang saya tahu, sedikit yang saya tahu, bahkan sebatas yang saya tahu karena pengetahuan saya pendek, menurut yang saya tahu dan boleh jadi ada banyak hal yang tidak tahu. Dan kalimat-kalimat semacam ini yang pernah saya kenal, yang pernah saya baca, dan pertama kali dan masih ada ribuan buku yang belum saya baca, dan ada ribuan juga perkataan ulama yang belum saya dengar. Bukan hanya 5 juta, 10 juta, ribuan juga perkataan ulama yang belum saya dengar. Maka itu ada seorang penuntut ilmu, hati-hati dalam bicara. Ketika dia berbicara, dia akan hati-hati. Sepeda yang saya tahu. Bahkan dulu jadi dia akan malu mengatakan sepeda yang saya tahu. Kenapa saya tidak panjang ya? Kenapa saya tidak panjang? Kenapa saya pendek? Tentunya pendek, panjang. Maka berjalan sikit malu. Soal penuntut ilmu mah mengatakan sepanjang yang saya tahu. Maksudnya panjang pengetahuanmu. Maka berjalan untuk mengatakan sepanjang yang saya tahu saja tidak berani. dan ayat untuk mengatakan sepanjang yang saya tahu. Berulah yang sepanjang yang saya tahu. Sebatas yang saya tahu. Dan yang saya tidak tahu itu masih banyak sekali. Semacam tidak ada kemungkinannya. Ya, semacam itu tidak tadi ada sangka. Itu sepanjang yang saya tahu. Sebenarnya saya tidak akan dan mudah-mudah untuk mendapat mengeluarkan kalimat-kalimat jenengan. Karena itu maka dianggap, oleh karena itu ada pernah dengan masalah tawaf terhadap ilmu, atau tawaf untuk seorang penuntut ilmu, maka dia tawaf untuk seorang penuntut ilmu ini mengharuskan dia untuk mudah mengatakan tidak tahu. Dan dia berkata tidak tahu. Malaikat pun tidak mau untuk mengatakan tidak tahu. Subhanallah ilmanana ila ma'alatana. Ya Allah maksudnya engkau. La ilmanana ila ma'alatana. Kamu tidak punya ilmu kecuali sebatas yang engkau ajarkan kepada kami. Malaikat tidak mau mengatakan tidak tahu. Si penuntut tidak mau mengatakan ketika ditanya oleh Nabi kita. Ya, kapan nanti yang mana saja? Maka saya mengatakan saya tidak tahu bagaimana anda juga tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana anda tidak tahu. Atau kemudian maaf atau justru ketika bertanya kepada Nabi kita Muhammad SAW, maka Nabi pun tidak mau untuk mengatakan saya tidak tahu bagaimana engkau juga tidak tahu. Di antara ada penuntut ilmu adalah at-tahalli bil muru'ah wa mahalil akhlaq. Berhias dengan akhlak-akhlak yang mulia. Jangan setelah kemudian belajar mampu ajar sama orang yang lebih tua. Jangan malah kemudian tak sopan, tak punya sopan satu dengan orang tua. Dan kemudian setelah belajar malah dulu kemudian orang yang lembut tutur katanya, setelah belajar malah jadi orang yang kasar dalam bertutur kata. Dengan kasar yang lebih jelek. Dengan kasar yang lebih jelek. Kasar dalam istilah-istilah syariat lebih jelek daripada kasar bahasa orang umum. Paling-paling binatang atau kemudian nama minuman, bajikur atau nama buah asam atau nama binatang kambek atau yang lain. Setelah kita baca malah bahasa lebih kasar dengan kasar yang lebih jelek. Kasar lebih jelek tadi. Bawah jelek lebih jelek daripada kambek kan? Lebih jelek daripada bajiku. Dan mudah misalnya untuk menuduh orang, mudah untuk kemudian memberikan ponis, menjat seseorang, kemudian malah kemudian punya penyakit dan menetap-netap isi hati orang. Oh ini niatnya jelek, ini maksudnya bejat dan seterusnya. Maka ilmu yang dia belajar tidak menyebabkan dia berhias dengan akhlak mulia. Namun kalau tak ada sesuatu ini, maka ilmu yang dia belajar akan terbuat akhlak yang buruk dan tidak demikian seorang penuntut ilmu. Ya, seorang penuntut ilmu karena ilmu ketika ilmu itu betul-betul mengalir pada dirinya, maka akan menyebabkan dia hati-hati, dia akan waspada. Tidak akan menyadari bahasanya. Kalau boleh jadi orang yang tidak punya ilmu, boleh jadi dia mudah kemudian memfonis niat orang. Tidak nanti. Namun orang yang punya ilmu tentu menyadari kaidah dalam ilmu al-hukm adh-dhahir. Bahasa yang penilaian itu berdasarkan lahiriah, berdasarkan apa yang dikatakan, bukan dengan menyebabkan kira-kira maksudnya maunya begini dengan ucapan demikian, dia punya mau seperti ini dengan perbuatan begini begitu. Maka hendaknya maka seorang penuntut ilmu dituntut untuk kemudian memiliki akhlak yang mulia. Hendaknya dengan ilmu itu mengubah dirinya. Ketika dia ikhlas dalam menuntut ilmu dan dia bersemangat untuk mengamalkan ilmu, maka ilmu harus berbuah pada dirinya dengan perubahan tutur kata, keluarnya kasar jadi lembut. Nah, ini berarti menuntut ilmu yang manfaat. Keluar orangnya pemarah dan jadi orang yang tidak mudah marah. Dulu orangnya tidak berbakti kepada orang tua jadi berbakti. Dulu tidak peduli dengan anak tetangga, harus pernah belajar kenapa dapat banyak jari tentang hak-hak tetangga. Maka jadi orang ya berhati dengan anak tetangga. Dulu orang yang mudah dalam negeri bahkan sekolah belajar tetap mengunjungkannya, orang ya melakukan kejahatan di sana. Tidak jangan tutup kata yang muka, jangan hati-hati dalam bertutur kata, menjadi riba dan ucapan-ucapan yang bernilai dosa dan seterusnya. Demikian juga ketika seorang itu menuntut ilmu kemudian dipandang dia oleh masyarakat menjadi orang yang berbeda. Maka orang yang telah terkenal sebagai seorang penuntut ilmu perlu diketahui masyarakat akan memandang dia sebagai orang yang istimewa. Ketika seorang itu terkenal sebagai seorang penuntut ilmu, dikenal sebagai orang yang rajin ngaji, maka kemudian menjadi warga masyarakat yang istimewa. Nah, kalau kemudian dia pun yang jadi warga masyarakat yang istimewa, maka aturan mainnya dan adatnya menjadi berbeda. Jadi berbeda. Dan jadi berbeda. Maka di samping kemudian akhlak mulia juga harus berhati dengan muru'ah. Berhati dengan muru'ah. Muru'ah itu bahasa Jawanya hal-hal yang tidak elok. Itu muru'ah. Yang hal-hal yang tak elok ini nanti kemudian ketika orang itu dalam tahap tertentu, posisi tertentu, itu banyak hal-hal yang tak elok untuk dia kerjakan, hal-hal yang tak bagus dia kerjakan. Maka dalam rangka memuliakan ilmu yang dia miliki, maka dia tidak hanya dituntut untuk dia punya akhlak mulia dalam perbuatan, dalam kemudian dalam ucapan, dalam bergaul dengan orang tua, orang yang lebih tua, tetangga dan sebagainya. Ada hal-hal yang diubah, yang pada dasarnya yang diubah itu jadi tidak enak untuk dia kerjakan. Ada beberapa hal yang ubah dan tidak enak untuk dia kerjakan. Jika sudah dia minta untuk mengerjakannya, orang akan mengatakan pemaci kok kayak gitu. Orang suka masjid kok seperti itu, tidak pantas dilakukan. Maka untuk muru'ah ini berkaitan dengan kuf. Muru'ah itu berkaitan dengan masalah budaya. Hal-hal yang tidak begini tentu berbeda-beda di masing-masing tempat. Beda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Maka boleh jadi ketika orang itu orang yang biasa, orang yang belum kenal ngaji, orang dan maklum saja mungkin jalan-jalan pakai kaos singlet, itu kaos oblong itu, maklum-maklum saja. Namun kalau sudah dia dikenal sebagai seorang penuntut ilmu, kemudian rajin adab, bahkan jadi imam masjid, bukan sering khutbah Jumat, kok kemudian kosok berumah jalan-jalan, itu aib. Dosa, tidak ada dosa. Mana jadi itu mengatakan dosa? Tapi ketika tidak, tidak pernah melakukan hal tersebut. Ini namanya menjaga murah. Dan menjaga murah satu-satunya diperintahkan. Setelah yang diperintahkan. Karena orang yang terpuji pada bahasa Arab, orang yang terpuji itu disebut dengan orang yang adil. Ada di sini bukan adil dalam bahasa kita. Orang yang adil, orang yang terpuji. Dan orang yang terpuji adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, perhatian dengan perintah dan nama Allah Subhanahu Wa Taala, ditambah memperhatikan buah. Memperhatikan buah. Ya, boleh jadi kalau orang itu adalah orang biasa, dan dia kemudian lama-lama nongkrong di pasar atau di tempat-tempat yang lain, biasa saja. Kalau ketika seorang itu telah dikenal dan sebagai orang ya, sebagai seorang penuntut ilmu, orang yang baik agamanya, orang masjid, tukang kuntumah, khotib Jumat. Masa kemudian nongkok lama di pasar. Sebenarnya itu satu hal yang baik, satu hal yang tidak baik. Meskipun dia tidak bermaksud di tempat itu, meskipun boleh jadi dia tidak bermaksud di tempat itu. Kalau boleh jadi orang setumpungnya tidak apa-apa. Namun kalau sampai berlama-lama orang akan mengenal lihat. Nah ini sebabnya betul-betul diperhatikan. Kemudian di atas kemudian ada seorang penuntut ilmu. Maka adalah dia tentu adalah dia menjadi seorang ya. Hendaknya ilmu itu membuat perubahan pada dirinya. Hendaknya ilmu itu membuat perubahan pada dirinya. Maka ada seorang penuntut ilmu adalah dia berupaya agar ilmu itu bersesat dan membekas pada dirinya sehingga terdapat perubahan pada dirinya, perubahan hati dan perubahan lainnya. Maka sebelum memasuki dunia ini belum jadi dia adalah orang yang suka teriak-teriak dan menggunanya tiba-tiba bermak-bermak dan nah, itu jangan diteruskan dalam rajin belajar. Kemudian ada perubahan sikap, perubahan perilaku. Ya. Kemudian punya sikap wakaf, punya sikap wibawa, punya sikap wibawa. Jika dulu kemudian ketawa dengan sudah sampai terbelah-belah, sekampung dengan semua. Maka setelah hadir belajar ya jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ada perubahan pada dirinya. Maka adalah ilmu itu mudah berkesan dan membekas pada dirinya. Yang berjaya ketika maka dulu mudah dia bisa mudah tertawa lepas dengan kawan-kawannya. Maka setelah dia mudah jadi seorang penuntut ilmu dan dia berbeda. Guyonan kawannya cuma dia sikap dengan senyum. Mudah tertawa kecil. Ada khusus sampai ada sikap yang sikap yang bagus, sikap yang dewasa. Karena ilmu itu membuahkan dewasa. Ilmu yang berkesan itu membuat dewasa. Bahasa bebasnya demikian. Yang ada di sini bahasa bebasnya demikian. Memiliki ilmu itu berkesan pada dirinya dan nantinya dan membuahkan kedewasaan. Kedewasaan dalam sikap. Nah ini bisa terjadi manakala seorang pun mengetahui ilmu yang dipelajari. Maka nanti akan terjadi maka boleh jadi dia masih berusia belia namun punya sikap-sikap yang dewasa dan pikiran-pikiran yang dewasa. berbeda dengan kawan-kawannya. Karena ilmu itu mendewasakan, ilmu agama itu mendewasakan orang yang mempelajarinya. Dicatat kemudian berjiwa kekanak-kanakan dan berikan pola kekanak-kanakan. Dan satu hal yang patut diperhatikan, tua itu pasti, namun dewasa itu pilihan. Tua itu pasti ya, jadi dalam tidur itu pasti tua. Namun dewasa itu pilihan. Dewasa itu pilihan. Ada banyak orang tua sih, kan masih kanak-kanak. Dan tidak punya cucu. Namun sikapnya seperti remaja, kanak-kanak. Dalam semacam itu orang yang tidak dihargai, orang tidak punya wibawa. Orang itu dihargai, dihormati, kelak punya sikap-sikap yang dewasa. Dan kalau orang itu tua kok masih kekanak-kanakan, maka itu lebih jelek daripada kekanak-kanakan. Orang yang memang masih kanak-kanak dan kekanak-kanakan. Oh sudah tua namun bengok-bengok tidak ada gunanya. Ini maka orang komentarnya lebih jelek. Dan kalau sudah cahmong dan bengok-bengok tidak ada gunanya, ditengok oleh cahmong. Oh iya, pakai disputu cinta. Benar bisa ya. Nah kalau ini orang sudah tua kemudian masih kanak-kanak. Maka kan dia seorang itu punya dan ya ketika seorang itu belajar, maka ada dalam ilmu ya dia belajar. Dan jika ilmu itu meresap, nanti akan ada terjadi perubahan sikap. Akan ada sikap-sikap yang lebih dewasa, tutur kata yang lebih dewasa. Orang yang ngomong yang ikut tata-tata dan hati-hati itu dewasa. Kalau orang yang tidak dewasa, mau itu pasti proses enaknya. Itu tanda masih kekanak-kanakan. Ya kalau orang itu memang masih cahmong dia dimaklumi. Kalau belum ditegur dan dimarahi kan. Namun ilmu yang meresap itu akan menumbuhkan akan kemudian membuahkan kedewasaan, kedewasaan dalam bersikap, kedewasaan dalam berbicara, kedewasaan dalam bertindak. Karena ilmu agama mengajar itu semua. Ilmu agama mengajarkan kita untuk punya orientasi masa depan yang jauh. Mikirkan akhirat. Ini pikirkan sudah dampak dosa. Maka orang itu sudah berkata-kata desa. Berbicara diperhatikan. Ilmu agama mengajarkan kepada kita kalau zalim dengan orang lain itu bikin kita bangkrut. Jadi orang yang baik ini di akhirat. Maka kita akan berusaha dan hati-hati dalam bersikap, jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai mengganggu kenyamanan orang lain. Dan kita akan melihat emosional dalam bersikap. Emosional dalam bersikap. Meskipun dalam bungkus agama, orang yang berilmu akan bersikap dewasa. Misalnya yang boleh jadi ada orang ya, maka ketika kemudian tak terus malam-malam kemudian dilarang dan tak terus yang pakai pengeras suara, maka orang yang mengusulnya buah ini orang haji kok dilarang. Utanya tak apa, ini jam 11 malam, jam 12 malam masih pakai pengeras suara. Maka orang yang berilmu kan menyikapinya dengan dewasa, bukan sikap kekanak-kanakan dan sikap emosional. Wah ini orang maju juga. Ini benci Islam lah. Semua kegagalan. Kalau ilmu mengajarkan kita bersikap bijak, oh ternyata kita pernah ada. Kita tidak boleh tidak buang meskipun dengan bacaan Tuhan. Maka boleh jadi kita katakan marah-marahnya ya Tuhan tepat, namun marahnya juga tidak salah. Di masa marah-marah, ya tidak bijak, tidak tepat. Namun marahnya juga tidak salah. Memang tak perlu berulang. meskipun itu dengan soal bacaan Quran di tengah malam. Nah, sikap bijak kemudian semacam itu tidak lebih sholat itu diajarkan oleh ibu. Maka jadi lah siapa ya? Bebas, jangan bersikap, jangan berbeda. Maka di antara adab yang harus tetap kita bersalam, kita lanjutkan sisi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan Alhamdulillah.